jalan cahayanya menawan menerangi kegelapan malam. Berbintang sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bulan cahayanya menawan menerangi kegelapan malam. Berbintang sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Seraya panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala. Petunjuk perkiraan tak guna. Bulanlah bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Angkasa raya panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala. Petunjuk perkiraan tahunan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bumi Tuhan.